Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Isra'iliyat. قال الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى إسرائيليات. Setelah beliau membahas dari permasalahan qasas, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran, maka beliau meletakkan sebab yang berikutnya terkait Isra'iliyat. Apa itu Isra'iliyat? Kata beliau definisinya, al-akhbaru al-manqulah an bani Israel minal yahudi wa huwa al-akthar aw minan nasara. Isra'iliyat adalah kabar-kabar, khabar yang dinukil tentang bani Israel, tentang Bani Israel dari kalangan orang-orang Yahud. Bahwa al-akthar, dan itu kebanyakannya dinukil dari orang Yahudi, dan itu yang lebih banyak. Au minan nasara, atau dinukil tentang orang-orang Nasrani. Dan Israel adalah lakab Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Israel adalah nama atau laqab, laqab untuk Nabi Ya'qub alaihissalam. Maka keturunan Ya'qub ini disebut Banu Israel. Keturunan Ya'qub disebut Banu Israel. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mayoritasnya, keumumannya mereka adalah keturunan Israel, Bani Israel. Kecuali orang yang tergolong Nasrani atau Yahudi, dan dia tidak masuk dalam garis keturunan Israel, tidak masuk dalam keturunan Yakub, maka dia bukanlah Bani Israel. Seperti orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah Yaman atau di daerah Asy-Syam, orang Nasrani yang tinggal di Habasyah, maka mereka orang Yahudi dan Nasrani tetapi tidak termasuk Banu Israel, dan teranggap Bani Israel tapi tidak masuk dalam nasab keturunan Yakub. Israel itu adalah lakab, atau Israel itu adalah lakab Yakub, sehingga keturunannya disebut dengan Banu Israel. Maka di sini al-muallif rahimahullah menyebutkan tentang bab Israiliyat. Maksudnya adalah kabar, kisah-kisah yang dinukil yang terjadi pada Bani Israel. Maka beliau mengatakan Israiliyat itu adalah kabar atau berita, berita yang dinukil dari Bani Israel, minal Yahud wa huwal akthar, yang mana mereka itu dari kalangan orang Yahudi. Wa huwal akthar, kata Syekh, wa huwal akthar, dan itu kebanyakannya dinukil dari orang Yahud. Kenapa? Kabar-kabar Israiliyat yang dinukil dari orang Yahud itu lebih banyak. Jawabannya adalah dikarenakan orang-orang Yahud adalah orang-orang yang dikenal dengan ilmu. Orang Yahud adalah orang yang memiliki ilmu, tetapi mereka adalah orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Adapun orang Nasara, maka mereka adalah golongan atau kelompok yang dikenal dengan orang-orang yang gemar beribadah tanpa ilmu. Adapun al-Yahud, maka mereka adalah orang yang memiliki ilmu, namun tidak mengamalkannya. Sehingga banyak berita-berita dinukil oleh orang-orang Yahud dalam kitab-kitab mereka. Baik dalam Taurat ataupun dalam Al-Injil. Al-Quran, Al-Quran, kitabullah Al-Quran ini turun dan muafiq sebagai pembenaran terhadap kitab Taurat dan Injil. Dan dalam Al-Quran itu ada beberapa yang sudah disebutkan juga dalam kitab At-Taurah dan kitab Al-Injil, terlebih terkhusus dalam kisah-kisah permasalahan, kisah-kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah pada yang terjadi pada umat-umat terdahulu, itu sebagiannya juga telah disebutkan dalam kitab At-Taurah, kitab At-Taurah dan Al-Injil. Hanya saja Al-Quran atau kisah-kisah yang dalam Al-Quran itu Allah Azza wa Jal menyebutkannya secara global. Keumuman dan kecondongan kisah yang disebut dalam Al-Quran itu secara global. Kata para ulama, keumuman kisah yang disebut dalam Al-Quran itu disebut secara mujmal, masih global. Tetapi keumuman dan kecondongan kisah yang ada pada kitab Taurat dan Injil itu dicantumkan oleh Allah Azza wa Jal secara terperinci. Secara terperinci. Sehingga kisah-kisah yang terdapat dalam Taurat dan Injil itu disebut dengan dirinci. Keumumannya seperti itu. Adapun dalam Al-Quran, maka keumumannya kisah-kisah itu disebut secara global. Sehingga karena alasan inilah beberapa sahabat, kelompok dari para sahabat dan juga beberapa orang dari kalangan para tabi'in, generasi setelah sahabat radhiyallahu anhum wa rahimahumullah, mereka berbondong-bondong datang kepada ahlul kitab. Mereka mendatangi ahlul kitab untuk memperinci kisah yang masih global yang mereka dapat dalam Al-Quran. Sehingga kisah yang masih global itu, para sahabat, sebagian sahabat penasaran, ingin tahu bagaimana perinciannya, maka mereka mendatangi sebagian para orang yang berilmu dari kalangan ahlul kitab yang memiliki ilmu, dan meminta kepada mereka untuk menjelaskan kisah tersebut yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kisah Israiliyat ini, kabar-kabar yang dinukil tentang Bani Israel, itu sangat banyak atau banyak disebutkan dalam kitab para ulama. Dan juga didapati banyak kisah-kisah itu disebutkan dalam kitab-kitab Ahlul Ilm, dalam kutub Ahlul Ilm. Karena itu alasannya. Dan di sana ada sahabat-sahabat yang masyhur, yang ma'ruf dengan banyaknya Israiliyat yang dia nukil. Demikian juga di sana ada beberapa tabi'in yang dikenal, yang mana dia itu ma'ruf, sering menukil kisah Israiliyat yang dia dapat dari ahlul kitab. Maka kita akan belajar bagaimana hukum menghadapi kisah-kisah atau kabar tentang Israiliyat ini. Maka beliau menjelaskan, qala wa tanqasimu hadhihi al-akhbaru ila thalathati anwa'. Kabar atau berita tentang Israiliyat ini terbagi menjadi tiga macam, terbagi menjadi thalathati anwa'. Al-awwal, yang pertama, ma aqarrahu al-islamu wa syahida bi sidqihi fa huwa haq. Yang diikrarkan. Yang pertama, jenis macam yang pertama terkait Israiliyat, yaitu apa yang diikrarkan oleh Islam. Wa syahida bi sidqihi, dan dipersaksikan atas kebenarannya. Fahuwa haq, maka kisah dan khabar Israiliyat itu adalah benar adanya dan wajib bagi kita untuk mengambilnya. Wajib bagi kita untuk menerimanya dan mengambilnya. Jadi tolak ukur kebenaran bukan karena itu atau karena kabar dan kisah tersebut disebutkan dalam kitab Ahlul Kitab. Bukan itu sebagai tolak ukurnya. Tetapi apa tolak ukur kebenarannya? Yaitu karena dia diikrarkan dan disebutkan dalam syariat kita. Sehingga kebenaran itu ditinjau dengan syariat kita. Benarnya Israiliyat atau tidaknya itu ditinjau kebenarannya oleh syariat kita. Bukan karena dia telah disebut pada kitab-kitab mereka. Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran atau syariat kita ini sudah menghapus syariat sebelumnya. Syariat Islam itu telah menghapus syariat sebelumnya, sehingga tolak ukur kebenaran itu ditinjau dari syariat kita. Bukan karena itu disebut dalam At-Taurah atau disebut dalam Injil, maka berarti itu adalah benar. Tidak. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa kitab-kitab mereka itu sudah banyak mengalami perubahan. Maka ini macam yang pertama, yaitu apa yang diikrarkan oleh syariat Islam dan dibenarkan. Maka kita harus menerimanya dan mengambilnya. Karena itu dijelaskan oleh syariat kita, bukan karena disebutkan dalam kitab mereka. Contohnya misaluhu, ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a habrun. Boleh juga dibaca Ja'a hibrun. Boleh habr, boleh hibr. Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Habr artinya adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Bisa juga disebut hibr. Tinta. Atau habr itu maknanya adalah orang yang kathirul ilm. Orang yang banyak ilmunya. Dan orang yang bagus dalam menyampaikan pembicaraan, memperindah ucapan, itu juga disebut habr. Datang habr dari kalangan orang Yahud kepada Rasul alaihi salatu wassalam, faqala, maka orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isbi'in wal aradina ala isbi' wal syajari ala isbi' wal ma'i wal thara ala isbi' wa sa'iril khalaiqi ala isbi' fayaqulu ana al malik. Orang ini, orang Hibr ini atau Habr, orang yang berilmu dari kalangan kitab ini, mereka datang kepada Rasul dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati dalam kitab kami, maksudnya kami mendapati dalam kitab kami bahwa Allah, bahwa Allah Azza wa Jal yaj'alu samawati ala isbi', menjadikan, meletakkan langit-langit yang tujuh di atas satu jarinya, di atas salah satu jarinya, wal aradina ala isbi', dan Allah jadikan tujuh lapis bumi ini di atas jarinya yang lain, wasyajaru ala isbi', dan Allah Azza wa Jal jadikan pohon-pohon yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini di atas jarinya yang lain lagi, wal ma'u wasthara ala isbi', kemudian air, al-ma', air, wasthara, dan tanah Allah jadikan juga, Allah letakkan di atas salah satu jarinya, wasair al-khalaiqi ala isbi', dan Allah Azza wa Jalla meletakkan sair al-khalaiq, seluruh makhluk yang lain, di atas satu jari yang lain lagi. Maka Allah berfirman, anal malik. Kemudian Allah berfirman, anal malik, akulah raja. Akulah raja. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mendengar apa yang diucapkan orang Yahudi ini, maka Nabi tertawa. Hatta badat nawajiduhu, sampai-sampai gigi gerahamnya nampak. tasdiqan liqaulil habr. Kenapa beliau ketawa? Kata perawi di sini, kata Ibnu Mas'ud, beliau tertawa itu dalam dikarenakan dalam rangka tasdiq, membenarkan ucapan habr tadi, membenarkan ucapan orang tadi. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma qadarullah haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih. Wa ma qadarullah haqqo qadrih, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungannya. Wal ardu jami'an qabdatuhu. Kemudian Rasul membacakan ayat ini, wal ardu jami'an, dan bumi itu seluruhnya, bumi ini semuanya, tujuh lapisnya itu, qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggaman Allah, Allah genggam ya di hari kiamat, wassamawatu matwiyatum biyaminih, dan langit itu Allah gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maka konteks hadis ini menjelaskan dan menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengikrarkan apa yang disebut oleh habr tadi. Membenarkan apa yang disebut oleh habr tadi. Sampai-sampai beliau tertawa. Dan tertawanya beliau di sini, kata para ulama, dan juga kata Ibnu Mas'ud, para sahabat di sini yang merawikan langsung, menjelaskan bahwa tertawanya beliau itu dalam rangka pembenaran. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ahlul bidah. Karena sebagian ahlul bidah mereka mengingkari dan mengatakan bahwa tertawanya Nabi itu adalah tertawa pengingkaran. Tertawa pengingkaran dan tertawa sinis, tidak menerima apa yang diucapkan. Tetapi yang benar bahwa tertawanya beliau alaihi salatu wassalam adalah tertawa pembenaran. Dan juga seandainya, dan juga ayat ini, ayat yang beliau sebutkan alaihi salatu wassalam, ayat yang beliau baca ini, terdapat padanya apa yang disebut oleh ahlul kitab, oleh orang tadi, oleh Yahudi yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi membaca ayat ini, wal ardu jami'an, dan seluruh bumi ini dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Dalam genggaman Allah, maksudnya menafsirkan pembenaran apa yang tadi disebutkan bahwa bumi itu di dalam atau di atas satu jarinya Allah Azza wa Jal. Bumi di atas satu jarinya Allah, kemudian makhluk-makhluk yang lain juga di atas jari-jemari Allah. Maka ini Allah, Rasul menyebutkan ayat ini, wal ardu jami'an qabdatuh, dan seluruh bumi itu dalam genggaman Allah, yaumal qiyamah. Maka terdapat makna ayat ini yang membenarkan ucapan Yahudi tadi. Dan juga seandainya itu adalah tertawa pengingkaran, maka pasti Rasulullah SAW tidak akan membiarkannya. Dan pasti Rasul akan menjelaskan kemungkarannya dan menjabarkannya bahwa itu mungkar dan tidak benar. Sehingga khabar tentang Israel yang pertama ini, jenis yang pertama adalah diikrarkan oleh syariat, dibenarkan oleh syariat, maka wajib bagi kita mengimaninya dan membenarkannya. Bukan dikarenakan itu diturunkan dalam kitab ahlul kitab, tidak, tetapi dikarenakan pengikraran syariat terhadap kabar tersebut. Asal yang kedua, macam yang kedua, macam Israiliyat yang kedua, ma ankarahu al-islamu wa syahida bi kadzibihi fa huwa batil. Yang diingkari Islam dan dipersaksikan kedustaannya, maka itu batil dan kita tidak menerimanya. Yang diingkari oleh Islam, maka ini, kata beliau, fa huwa batil. Kabar yang dinukil tersebut jika diingkari oleh syariat kita dan dipastikan, dipersaksikan kedustaannya, maka ini batil. Tidak bisa diterima dan tidak boleh kita percaya dan menerimanya. Misaluhu contohnya, ma rawahu al-Bukhari, diriwayatkan al-Bukhari juga, an Jabir dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala kanat al-Yahud taqul. Kata Jabir, orang-orang Yahudi itu beranggapan dan mereka berkata, idza jama'a ar-rajulu zaujatahu min wara'iha ja'a al-waladu ahwal. Orang Yahudi punya keyakinan dan mereka berkata, jika seorang pria menggauli istrinya dari arah belakang, maka ja'al waladu ahwal, maka akan lahir anak itu dalam keadaan cacat. Akan lahir anak dalam keadaan ahwal, cacat. Fanazalat, maka turunlah ayat karena sebab ucapan ini, karena sebab anggapan yang seperti ini, maka turunlah ayat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita-wanita kalian itu adalah harthun lakum, ladang untuk kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian tersebut dengan arah mana saja yang kalian kehendaki. Dari arah mana saja yang kalian kehendaki. Nah, selama itu pada farj, bukan pada dubur, maka boleh seseorang menggaulinya dengan arah manapun yang dia inginkan. Berdasarkan ayat ini, fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka ayat ini menjelaskan batilnya apa yang diucapkan dan yang dianggap oleh orang Yahud jika mereka menggauli anaknya, menggauli keluarganya dari arah belakang, maka anaknya cacat. Ini batil dan tidak boleh kita menerimanya. Karena apa? Agama Islam telah mempersaksikan kedustaan dan kebatilannya. Ats-tsalits, yang ketiga, ma lam yuqirruhul Islam, yang tidak diikrarkan oleh agama Islam. Walam yungkiruhu, tidak pula diingkari oleh agama Islam. Jadi yang macam yang ketiga ini, tidak ada pengikraran agama Islam, syariat kita tidak membenarkannya, tidak pula mengingkarinya. Jadi ada kabar datang dari Bani Israel, kabar yang mengisahkan tentang Bani Israel bahwa mereka demikian, dalam kitab mereka disebut demikian. Tetapi Islam, syariat kita tidak membenarkan, tidak pula mengingkarinya. Ini macam yang ketiga. Kalau yang pertama dan yang kedua jelas, diikrarkan dan dibenarkan oleh syariat, harus kita terima, karena disebutkan dalam syariat kita. Yang kedua, jelas juga, diingkari dan dibatilkan oleh syariat kita, maka kita tolak. Maka kita harus menolaknya. Dan yang ketiga, adapun yang ketiga, maka Islam tidak menerimanya dan tidak mengikrarkannya, tidak disebutkan dalam agama kita, tidak pula diingkarinya. Maka apa ini, apa yang harus kita lakukan? Fayajib at-tawaqqufu fi, maka wajib bagi kita untuk tawaqquf, menahan diri, diam. Kita tidak boleh mengikrarkannya, tidak boleh pula bagi kita untuk mengingkarinya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang akan beliau sebutkan di sini, lima rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Berdasarkan yang riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana ahlul kitab yaqra'una at-taurata bil ibraniyah. Ahlul kitab dahulu, mereka membacakan at-taurah, membaca at-taurah, kitab at-taurah dengan bahasa ibraniyah. At-taurah diturunkan dengan bahasa ibraniyah. Wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli al-islam. Kemudian mereka menafsirkan kitab mereka itu yang berbahasa Ibrani, ditafsirkan dengan bahasa Arab. Mereka tafsirkan untuk kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Maka ketika Rasul mengetahui keadaan yang seperti ini, Rasul memberikan peringatan kepada mereka, kepada kaum muslimin, kepada sahabat-sahabatnya, janganlah kalian membenarkan ahlul kitab, jangan pula kalian mendustakannya. Jangan kalian mendustakannya maupun membenarkannya. Kata para ulama dalam sabda Rasul alaihi salatu wassalam di sini, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, jangan benarkan mereka dan jangan dustakan mereka. Maksudnya jangan mendustakan itu dalam perkara-perkara yang fil umur al-muhtamilah. Jangan membenarkan dan jangan mendustakan itu dalam perkara-perkara yang masih ada kemungkinan bisa benar atau tidak. Bisa benar atau tidak. Karena sudah jelas, kalau benar maka kita harus menerimanya. Jika ahlul kitab menyampaikan sesuatu yang benar, ada dalam syariat kita sama seperti yang disampaikan ahlul kitab, maka kita harus menerimanya, kita harus membenarkannya. Karena itu juga ada dalam syariat kita. La tusaddiqu ahlul kitab, la tukadzibuhum. Sabda Nabi SAW ini, jangan membenarkan dan jangan pula mendustakan itu pada perkara-perkara yang tidak disebutkan dan tidak diikrarkan oleh syariat dan tidak pula diingkari. Pada perkara-perkara yang masih ada kemungkinan bisa benar atau tidak. Bukan pada perkara yang benar. Dan juga bukan pada perkara yang diingkari oleh syariat. Paham ya? Jadi tidak mutlak. La tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum, ini tidak mutlak. Kenapa? Karena terkadang apa yang dibawa oleh ahlul kitab itu juga dijelaskan dalam syariat kita. Dan tidak mutlak pula kita harus mendustakannya. Tidak mutlak juga kita harus mendustakannya. Kapan kita mendustakannya? Kita mendustakannya apabila diingkari oleh syariat kita. Kita mendustakannya apabila diingkari oleh syariat kita. Kapan kita membenarkannya? Jika diikrarkan oleh syariat kita. Tapi jika tidak ada pengikraran dan tidak ada pembenaran, tidak pula ada pendustaan dari syariat kita, maka kita tawakuf. Ini cara yang ketiga, yaitu at-tawakuf. Waqulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum. Dan katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian. Namun dengan syarat kita tidak mendustakan apa yang mereka ucapkan itu, dengan syarat, kata para ulama, selama tidak menyelisihi akal kita. Selama tidak menyelisihi akal kita dan masih ada kemungkinan benar, maka tidak kita dustakan. Tidak, kapan kita tidak boleh mendustakan? Jika tidak ada kemustahilan pada berita tersebut dan masih diterima oleh akal kita dan masih diterima oleh akal kita. Maka jika tidak diterima oleh akal kita dan perkara yang mustahil dia bawa, maka kita tolak. Tidak mengapa kita menolaknya. Karena itu perkara yang mustahil. Namun jika pada perkara yang masih bisa diterima dan bukan perkara yang mustahil yang mereka ceritakan, maka kita harus tawakuf. Kita tawakuf. Waqulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum al-ayah. Walakin, kemudian beliau menyebutkan, walakin akan tetapi, at-tahadduthu bihadhan naw'i jaiz. Menceritakan jenis yang ketiga ini, jenis Israiliyat yang seperti ini, itu hukumnya boleh. Apa hukum menceritakan Israiliyat? Jika jenis yang ketiga, hukumnya boleh. Atau jenis yang pertama, boleh. Adapun jenis yang kedua, boleh kita menceritakan, tetapi kita harus menjelaskan kebatilannya. Dan jenis yang ketiga, apakah boleh kita menceritakannya, menukil kabar tersebut? Maka di sini beliau mengatakan, boleh, hukumnya boleh, hanya sekedar menceritakan. Idza lam yukhsha mahdzur, dengan syarat tidak dikhawatirkan adanya bahaya. Tidak menimbulkan mafsadah. Jika sampai menimbulkan mafsadah, bisa membuat ragu seseorang atau yang semisalnya, maka di sini tidak boleh. Liqaulin Nabi alaihi salatu wassalam, apa dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya kita bercerita terkait Bani Israel, tentang Israiliyat, yang mana kisah tersebut tidak diikrarkan dan tidak diingkari oleh syariat kita? Dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun itu hanya satu ayat. Wahadithu anni, wahadithu an Bani Israel, wala haraj. Kata beliau, silahkan cerita tentang Bani Israel, tidak masalah, tidak mengapa, wala haraj, tidak ada dosa bagi kalian. Kenapa? Nabi SAW membolehkannya, dikarenakan terdapat hikmah dalam kisah tersebut, terkadang terdapat hikmah dan keajaiban-keajaiban yang bisa diambil pelajaran darinya. Dan Nabi SAW dahulu, di saat awal-awal dakwah beliau di Makkah, ketika masih banyak ujian menimpa kepada kaum muslimin, siksaan demi siksaan, Nabi SAW sering menukil kisah-kisah Bani Israel, tentunya dengan wahyu Allah turunkan kepadanya. Nabi menukil kisah Bani Israel, orang yang beriman, yang ada di kalangan Bani Israel, kuatnya keimanan mereka, itu dikisahkan Nabi di awal-awal beliau berdakwah. Dalam rangka apa? Mengambil hikmah pelajaran darinya. Jadi dalam kisah Bani Israel terdapat hikmah, terdapat ibrah yang bisa diambil pelajaran darinya. Namun setelah beliau pindah ke Madinah dan sudah kuat agama Islam, maka tidak butuh beliau dengan kisah-kisah tersebut. Dan tidak butuh beliau dengan Israeliyat. Maka di sini beliau mengatakan, "Wahadithu an Bani Israel wala haraj." Ceritakanlah, silahkan, tentang Israel, tentang Bani Israel, tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammid dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu atau miq'adahu minan nar, maka hati-hati, hendaknya dia falyatabawwa, hendaknya dia untuk mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Rawahul Bukhari. Namun terdapat ancaman dan peringatan keras dari seseorang menukil hadis mengatasnamakan Nabi, padahal tidak benar dan dusta. Hati-hati, sehingga oleh karena itu, para ulama betul-betul seleksi dalam meriwayatkan hadis. Dalam meriwayatkan hadis, para ulama sangat seleksi dan betul-betul perhatian dalam ilmu hadis, karena ada ancaman dari Nabi SAW, khawatir masuk dalam ancaman ini. Jika tidak benar itu dinisbatkan kepada Nabi kita SAW, maka ini merupakan dosa besar yang menyebabkan seseorang diadab di dalam api an-nar. Qala wa ghalibu ma yurwa anhum min dhalika laysa bi dhifaidatin fid din. Kemudian di sini beliau menutup pembahasan beliau di sini dengan ucapannya setelah beliau menjelaskan macam-macam jenis Israiliyat. Maka beliau menjelaskan di akhirnya mayoritas keumuman apa yang diriwayatkan tentang Bani Israel, apa yang diriwayatkan tentang Israeliyat, tentang kisah-kisah Bani Israel, itu keumumannya laisa bi faidatin fid din, tidak banyak memberikan faedah dalam agama seseorang. Tidak banyak memberikan faedah dalam agama seseorang. Kenapa? Karena seandainya hal itu mendatangkan faedah yang banyak dan penting, tentu pasti agama kita sudah menjelaskannya. Pasti agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah, terdapat padanya apa yang bermanfaat bagi pemeluknya. Sehingga asalnya tidak butuh. Kita tidak butuh dengan kisah-kisah Israiliyat. Kita tidak butuh dengan cerita-cerita tersebut. Namun jika hanya sekedar menyebutkan, tidak masalah. Tetapi itu faedahnya sedikit. Faedahnya sedikit. Karena kalau faedahnya itu penting, pasti agama kita adalah agama yang sempurna, pasti akan dijelaskan dalam agama kita, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kata pepatah para ulama, mereka mengatakan, Israiliyat, ilmu tentang Israiliyat itu adalah ilmun la yuntafa'ul alimu bi'ilmih, wa la yadurrul jahilu bijahlih. Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat adalah suatu ilmu, la yuntafa'ul alimu bi'ilmih, yang tidak menambah manfaat untuk orang yang alim dengan ilmu tersebut. La yuntafa'ul alim bi'ilmih. Ilmu Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat itu tidak menambah manfaat kepada orang yang berilmu dengan mengilmuinya, dengan mengetahuinya, tidak terlalu menambah faedah, tidak terlalu menambah manfaat untuk dirinya. Wala yadurrul jahilu bijahlih, dan tidak memudaratkan orang yang jahil atas kejahilannya. Orang tidak tahu kisah Israiliyat, tidak masalah. tidak memudaratkan hal tersebut. Semua itu sudah sempurna dalam agama kita. Semua itu sudah sempurna dalam agama kita. Mau itu dia tahu atau tidak tahu, tidak masalah. Tidak memberikan faedah yang banyak, tidak pula memudaratkan seseorang jika dia tidak tahu. Maka alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna. Allah cukupkan agama kita dalam kitab Al-Quran sempurna. Syariat kita sempurna dalam segala perkara. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Sehingga kita tidak butuh dengan Israiliyat, kisah-kisah tersebut. Namun jika hanya sekedar menyebutkan, maka tidak mengapa menceritakan kisah yang terjadi. Selama itu tidak diingkari oleh syariat Islam. Dan masih bisa diterima oleh akal kita, bukan perkara yang mustahil, maka boleh kita menceritakannya. Namun tentunya seorang hendaknya dia lebih mementingkan agamanya, dia mempelajari agamanya, mendalami agamanya, maka itu lebih baik dan lebih utama daripada dia harus sibuk mencari kisah-kisah yang seperti ini. Laisa bidzi faidah fid din, tidak banyak mendatangkan faedah dalam agama seseorang. Contohnya seperti apa? Kata yini launi kalbi ashabil kahfi wa nahwihi. Seperti penentuan warna anjingnya ashabul kahf. Anjingnya ashab al-kahf. Jadi sebagaimana tadi singgung bahwa dalam kitab-kitab ahlul kitab itu, kisahnya itu keumumannya sering disebut dengan terperinci. Warnanya seperti ini, namanya seperti ini, tempatnya seperti ini. Namun dalam Al-Quran, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran itu keumumannya disebut secara global. Maka jika Allah sebutkan secara global, cukup kita mengimaninya secara global. Adapun rinciannya, tidak masalah kita tidak mengetahui tentang rinciannya, karena Allah sendiri tidak merinci, menunjukkan kurang bermanfaat, kurang berfaedah. Tetapi jika seorang mengetahui dari cerita Israiliyat, maka tidak masalah pula. Tetapi tidak boleh dia membenarkan dan tidak pula dia mendustakannya. Seperti nama anjing Ashabul Kahf, demikian juga nama-nama Ashabul Kahf, siapa nama-nama mereka, orang-orang yang Ashabul Kahf yang disebut dalam surat Al-Kahfi, siapa nama-nama mereka, dan juga apa nama guanya dan tempatnya di mana, ini disebutkan mungkin dalam Israiliyat, tetapi itu tidak penting. Untuk apa kita mengetahui? Faedahnya apa? Kurang berfaedah, sehingga Allah tidak menyebutkan perinciannya itu dalam Al-Quran. Dan juga tongkat Musa alaihissalam terbuat dari kayu apa? Dari pohon apa? Dan Allah Azza wa Jal berbicara kepada Nabi Musa, berbicara dengan pohon yang mana apa? Berbicara dengan Musa, Allah berbicara dengan Musa di pohon apa namanya pohon tersebut. Ini perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang kurang berfaedah. Sehingga sebagaimana tadi disebutkan bahwa ilmu Israiliyat itu adalah ilmun la yuntafa'ul alimu bi'ilmih wa la yadurrul jahilu bijahlih. Dan juga dikarenakan seandainya kisah-kisah si Israiliyat itu adalah kisah yang benar, misalnya Israiliyat, dikisahkan tentang Israiliyat, jika benar kisah tersebut maka sedikit faedahnya, jika benar maka faedahnya sedikit. Terlebih jika salah maka tidak ada faedahnya. Dan mayoritas atau kebanyakan kisah-kisah yang dinukil dari Bani Israel itu tidak bisa dipercaya. Tidak seperti perawi-perawi Islam, perawi-perawi sanad, hadis-hadis Nabi SAW yang mana di umat ini Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan. Allah menjaga agama Islam ini dengan menumbuhkan para ulama yang memegang dan mengemban amanah ilmu. Mereka meriwayatkan hadis itu dengan sanad. Itu kelebihan umat ini, tidak ada pada umat terdahulu. Sehingga kabar yang dinukil dari mereka itu mayoritasnya, kebanyakannya tidak sah dan tidak benar karena mereka tidak memiliki sanad yang sahih. Mereka tidak memiliki sanad yang sahih sebagaimana umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, inilah bahasan kita di pagi hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.